Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya mereka mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap sesuatu yang ganjarannya di sisi Allah, niscaya dia akan lebih baik dan lebih kekal. Cuma permasalahannya, sebagian manusia tidak yakin dan tidak sabar. Maka sering saya sebut bahwa problem manusia di dunia, ketika dia hidup di dunia, ketika dia berhadapan dengan perintah-perintah Allah atau berhadapan dengan larangan-larangan Allah, adalah mereka tidak sabar ketika hidup di dunia. Tidak sabar ketika hidup di dunia. Tidak yakin ketika hidup di dunia bahwasanya ganjaran di sisi Allah lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan terlarang. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, kami telah menjaganya. Akan tetapi katakanlah, kami telah mendengarnya dan kami telah mematuhinya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Tetapi katakanlah unzurna, dan dengarlah. Artinya, lihatlah kami dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksa yang pedih. Apa maksud dari ayat ini? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, kanal muslimun yaquluna hina khitabuhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam inda ta'allumihim amraddin ra'ina ay ra'in ahwalina fayaqsuduna biha ma'nan sahihan wa kana al-yahudu yuriduna biha ma'nan fasidan. Artinya, orang kaum muslim ketika mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka belajar perkara agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ra'ina, artinya ra'in haul ahwalina, artinya ya, yang menjaga keadaan sekitar kita. Kaum muslim ketika mengatakan itu, mereka mengatakannya menginginkan makna yang sahih, makna yang benar. Tetapi kaum Yahudi menginginkan dari perkataan itu makna yang rusak, makna yang buruk. Fantahazu al-fursah fasaru yukhatibuna ar-rasula bidzalik wa yaqsuduna al-ma'na al-fasid. Maka kaum Yahudi menggunakan kesempatan ini. Mereka senantiasa berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa ini, ra'ina. Padahal tujuan mereka adalah untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertujuan dengan perkataan tersebut makna yang buruk. Fanahallahu almu'minina an hadhil kalimah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum beriman mengucapkan ucapan ini, saddan li hadzal babi. Ya, sebagai penutup untuk penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi nahyu anil jaiz. Di dalam ayat ini berarti terdapat larangan terhadap sesuatu yang diperbolehkan. Idza kana wasilatan ila muharramin. Kalau sesuatu yang diperbolehkan tersebut bermuara atau menunjukkan kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari ayat ini atau pagi ini kita pelajari adalah di zaman Rasulullah kaum muslim mengucapkan ra'ina kepada Rasulullah. Artinya pemimpin kami yang memimpin keadaan kami. Itu perkataan kaum muslim kalau mereka memanggil Rasulullah ra'ina, yaitu pemimpin kami. Paham Pak sampai sini? Ya, bahwa kaum muslim memanggil Rasulullah dengan apa? Ra'ina. Ra'ina artinya adalah pemimpin kami atau pengatur kami. Ya. Artinya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memimpin kami, orang yang mengatur kami. Nah, ini panggilan kaum muslim terhadap siapa? Rasulullah. Sedangkan kaum Yahudi mereka memanggil dengan kata yang sama, ra'ina juga, tetapi untuk makna yang buruk, untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'ina berarti penggembala kambing kami. Nah, ini dipakai dari kaum Yahudi. Nah, oleh karenanya kaum Yahudi melihat gelagat itu, ya udah kita pakai itu aja untuk menghinakan Rasulullah. Makanya mereka memakai kata-kata ra'ina. Tapi mereka menginginkan penghinaan terhadap Rasulullah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslim untuk memanggil Rasulullah dengan ra'ina. Agar tidak sama panggilannya. Meskipun tujuannya berbeda. Paham Pak sampai sini? Ya. Jadi kaum Yahudi memanggil kepada Rasulullah ra'ina. Kaum muslim juga memanggil kepada Rasulullah apa? Ra'ina. Apa sih arti ra'ina? Pemimpin, pengatur, ya. Nah, ini makna yang betul dari siapa? Dari kaum muslim terhadap panggilan tersebut. Makanya kemudian akan tetapi kaum Yahudi memanggil dengan kata yang sama, ra'ina juga, tapi konotasinya jelek, yaitu penggembala kambing. Ya, menghinakan Rasulullah. Nah, untuk itu, untuk kehormatan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqulu ra'ina. Jangan kalian mengucapkan kepada Rasulullah ya ra'ina, kata-kata ra'ina. Kenapa? Karena itu berkonotasi jelek menurut kaum Yahudi. Makanya Syekh menyebutkan di sini fafihi an-nahyu 'anil jaiz. Di dalam perintah Allah ini adalah larangan untuk sesuatu yang boleh. Larangan untuk sesuatu yang boleh. Idza kana wasilatan ila muharram. Kalau hal itu merupakan sarana untuk sesuatu yang haram. Jadi Pak, maksud Syekh di sini, kadang sesuatu yang boleh bisa jadi haram. Kapan bisa jadi haram? Kalau apa? Menunjukkan kepada yang haram. Nyupir. Ya, hukum nyupir apa? Boleh kan? Nyari duit dengan menjadi supir, boleh enggak? Boleh kan? Terlarang ketika dia menyupirkan seseorang kepada tempat-tempat maksiat. Paham? Ya. Nah, makanya di sini juga perkataan ra'ina boleh, tapi dilarang. Kenapa? Karena menunjukkan kepada maksiat. Makanya Syekh menyebutkan di sini fafihin nahyu 'anil jaiz. Di dalam perintah ini atau di dalam larangan ini terdapat larangan terhadap sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa menghantarkan kepada yang haram. Taib. Dan banyak sekali, ya. Banyak sekali menunjukkan akan hal itu. Menerima tamu, misalkan ada seorang pegawai. Saya pernah punya kawan, beliau bercerita. Cerita ini bukan karena ingin sok-sokan, tapi ceritanya begini terjadinya. Punya kawan, beliau diperintahkan oleh perusahaannya atau kantornya untuk menerima tamu. Tamu dari luar kota, ada yang bermacam-macam. Menerima tamu menjadi pegawai di sebuah kantor tersebut halal. Pekerjaannya halal. Cuma ketika menerima tamu, tamunya minta diantar ke tempat-tempat maksiat. Apa hukumnya? Haram. Nah, seperti itu. Perkataan ra'ina, asal hukumnya apa? Boleh. Tetapi kok dilarang oleh Allah? Karena bisa menghantarkan kepada kemaksiatan. Seluruh hal yang bisa menghantarkan kepada maksiatan, maka itu hukumnya haram. Meskipun asalnya halal. Makanya para ulama mengatakan, al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya, sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuannya. Ya, sarana mempunyai hukum seperti hukum apa? Tujuannya. Kalau tujuannya haram, maka sarananya pun haram. Membuat jalan untuk kaum muslim boleh atau tidak? Boleh, bahkan berpahala. Tapi jalannya menuju tempat lokalisasi. Maka apa? Haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wartawan halal apa haram? Halal. Tetapi kalau yang dikupas adalah berita gosip, berita menjelekkan pemerintah, berita dusta, maka menjadi haram. Ya, ya ini pelajaran menarik bahwa an-nahyu 'anil jaiz idza kana wasilatan ila muharram. Di dalam ayat ini terdapat larangan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sesuatu tersebut menghantarkan kepada yang haram. Mengolah tapai. Halal atau haram? Hah? Halal. Tetapi ketika fermentasi tapai digunakan untuk khamr, halal atau haram? Haram. Berkebun anggur, halal atau haram? Halal. Berkebun cengkeh, halal atau haram? Atau tembakau, ya. Tembakau itu dari apa? Dari tembakau. Asalnya halal. Untuk sesuatu yang bisa digunakan untuk sesuatu yang halal. Tapi ketika dia digunakan untuk bahan utama dari rokok, ya, untuk makhluk-makhluk pemakan api, kalau ada omnivora itu makhluk pemakan omnivora pemakan apa? Semuanya. Kalau herbivora pemakan tumbuhan. Kalau pemakan daging apa? Karnivora. Ini ada makhluk pemakan api. Para perokok, makhluk pemakan api. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, terus seperti itu. Semuanya sesuatu yang asalnya halal dilarang. Kenapa? Karena bisa menghantarkan kepada yang haram. Siapa yang sudah berhenti, walhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu nikmat terbesar. Ya. Siapa yang belum berhenti, maka mudah-mudahan kita berdoakan bisa berhenti. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Asy-Syaikh mengatakan di sini, wa fihil adab wa isti'malil alfaz allati la tahtamilu illa alhasan wa adamul fuhsh wa tarkil alfaz alqabihah aw allati fiha naw'u tashwish aw ihtimalin li amrin ghairi la'iq fa amruhum bi lafdhatin la tahtamilu illa alhasan. Perhatikan, faqala wa qulun durna fa innaha kafiyatun yahsulu bihal maqsud min ghairi mahdzur. Artinya, di dalam ayat ini juga terdapat adab. Adabnya apa? Nah, ini adab ucap, adab berucap, yaitu penggunaan lafad-lafad yang tidak mengandung kecuali lafad kebaikan, tidak menunjukkan lafad kepada perbuatan fahisyah, atau meninggalkan lafad-lafad yang buruk, atau yang di dalamnya terdapat lafad-lafad yang tidak nyaman, atau mengandung perkara yang tidak pantas. Ini semua lafad ditinggalkan. Fa amruhum bilafdzin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan lafad yang tidak mengandung kecuali lafad kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa qul unzurna, akan tetapi katakanlah, unzurna, lihatlah kepada kami, fa innaha kafiyah, sesungguhnya itu sudah cukup, yahsulu bihal maqsud min ghairi mahdzur, ya, sudah cukup sampai kepada tujuan tanpa ada perakiraan ataupun kemungkinan yang buruk. Wasma'u lam yadhkur al-masmu', dan dengarkanlah, ya, tidak disebutkan di sini apa yang didengarkan. Liya'umma ma umira bistima'i fayadkhulu fihi sama'ul Qur'an wa sama'us sunnah allati hiya al-hikmah lafzan wa ma'nan wastijabatan. Artinya, agar mencakup seluruh apa yang diperintahkan untuk mendengarkannya, masuk di dalamnya mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat ilmu, baik secara lafadznya, maknanya, ataupun mengamalkannya. Fa fihi adabu wa tha'ah. Maka di dalam ayat ini terdapat adab dan ketaatan. Jadi sekali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berkata-kata yang tidak menunjukkan kepada perkataan yang kotor, meskipun sebenarnya itu halal. Ya. Meskipun sebenarnya itu apa? Halal. Atau perkataan yang keji, yang porno, meskipun perkataannya kotor, tetapi orang kalau mendengarnya pasti menunjuknya ke sana. Maka ini tinggalkan perkataan seperti ini. Ya, seorang mukmin lisannya itu tidak latah dengan perkataan-perkataan yang fahisyah, yang berbau porno atau yang mengandung ke sana, terutama nanti bulan Ramadan. Ya. Terutama nanti apa? Bulan Ramadan, hati-hati dengan lisan. Kalau perlu, kalau ada gemboknya, digembok lisannya. Kecuali untuk membaca Al-Quran. Habis pahala. Kan aneh, nanti ada perkataan yang akan saya bahas. Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Perkataan yang sangat menarik. Kata beliau, ajaban liman taraka al-mubahat min ajli shaumi wa lam yatrukil muharramat. Aneh, luar biasa, orang yang meninggalkan hal-hal yang dimubahkan ketika berpuasa. Ketika berpuasa dia meninggalkan hal-hal yang dimubahkan. Meninggalkan makan itu halal bagi kita, tapi karena puasa kita tinggalkan. Meninggalkan minum itu halal bagi kita, tapi karena puasa kita tinggalkan. Meninggalkan bersetubuh dengan istri itu halal bagi kita, tapi karena puasa kita tinggalkan. Dia mau ketika puasa meninggalkan hal-hal yang dimubahkan, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Matanya masih jelalatan, ya. Maka menonton televisi, nyaring pulang musiknya. Kemudian yang dilihat adalah wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Habis pahala puasa pian, mendingan televisinya dimasukkan dalam kardus. Tidak ada alasan untuk nonton televisi di bulan Ramadan, kecuali Raja TV. atau Insan TV. Tidak ada alasan. Ya, mau nyari ulun anak mencari kalau subuh-subuh itu ada ceramah agama, ada apa? Pasti ada sedikit-sedikitnya hal yang diharamkan. Tidak ada alasan. Kalau tidak ingin nonton selain dua televisi itu, mendingan ditutup. Tidak ada alasan. Ya. Mau menahan lapar, haus, dahaga, syahwat, tapi tidak ditahan hal yang diharamkan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini enggak ada manfaatnya. Hal yang halal saja ditinggalkan untuk puasa, kok aneh yang diharamkan tidak ditinggalkan? Ya kan? Aneh. Hal yang dihalalkan ditinggalkan untuk puasa, demi puasa kita meninggalkan hal yang halal. Yang haram malah dikerjakan. Mana ada puasanya diterima atau apa? Ada pahala besar dari puasanya? Enggak manfaat puasanya, nol. Padahal itu mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Makanya perhatikan para ikhwah sekalian, di dalam ayat ini Allah, pelajaran dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah adalah larangan untuk mengucapkan ucapan yang, ini kan sering kita dengar, kadang-kadang ada istilah yang sebenarnya maknanya ada dua. Tapi orang kalau kita ucapkan itu pasti maknanya kesana. Yang jorok, yang kotor, yang porno. Maka jangan ucapkan itu. Ya, jangan pernah ucapkan seperti itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang beriman bukanlah orang yang suka melaknat, orang yang berkata mencaci, orang yang berkata fahisyah, berkata keji, kotor, dan berkata kasar. Ya, salah satu sifat buruk manusia itu sudah merasa cuci dengan banyak amal ibadah. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Sudah merasa suci. Bukankah Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusaku." Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa, siapa yang diterima amal ibadahnya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian di sini ada pelajaran yang menarik juga ketika Allah berfirman, "Wa qulu nzurna wasma'u." Akan tetapi lihatlah kami dan isma'u, dengarkanlah. Di sini Allah tidak menyebutkan dengarkan apa, enggak. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di yang kita baca tafsirannya di sini, wasma'u, dengarkanlah. Kenapa tidak disebutkan dengarkan ayat Quran misalkan, dengarkan hadis Nabi? Enggak disebutkan, dengarkanlah saja. Agar diperintahkan kepada kaum beriman untuk mendengarkan semua yang bermanfaat. Ya, jadi tidak didengarkan objek apa yang kita dengar itu, liya'ummal fa'idah, agar apa yang kita dengar menjadi umum, yaitu semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kita dengar. Kemudian Allah berfirman, "Walil kafirina 'adzabun alim," dan orang-orang kafir memiliki siksa yang pedih. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan, "Tsumma tawa'adal kafirina bil 'adzabil mu'lim al muji' wa akhbara an 'adawatil yahud wal musyrikina lil mu'minin." Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir, mereka mendapatkan siksa yang pedih, yang menyakitkan. Ya, azabun alim, berarti di sini kita dapatkan kejelasannya, azabun alim kalau kita terjemahkan siksa yang pedih. Di sini Syekh mengatakan siksa yang menyakitkan dan pedih. Yang menyakitkan dan pedih. Kemudian di ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dan orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu atau kepada kalian dari Rabbmu, dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksud ayat ini adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Asadi mengatakan, wa akhbara an adawatil yahudi wal yahudi wal musyrikina lil mu'minin. Kemudian Allah memberitahukan tentang permusuhan kaum Yahudi dan kaum musyrik kepada orang beriman. Annahum ma yawadduna an yunazzala alaikum min khairin. Bahwasanya mereka tidak ingin apa yang diturunkan atas kalian dari kebaikan, aila qalilan wala katsiran, baik itu sedikit ataupun banyak, mir rabbikum, dari rabb kalian, hasadan minhum, sebagai bentuk hasad dari mereka, wa bughdan lakum, sebagai dan juga sebagai kemurkaan bagi kalian, an yakhtassukum bi fadlih, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kalian dengan karunia-Nya. Apa maksudnya perkataan Syekh di sini? Perkataan Syekh di sini maksudnya menjelaskan bahwa kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik itu sangat benci kepada orang beriman. Saking bencinya, wahyu yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kaum beriman, itu mereka anggap buruk. Mereka anggap apa? Buruk. Ah, ngapain dapat ajaran seperti itu, jelek itu, ya, mereka anggap buruk saking bencinya. Makanya Syekh menyebutkan di sini hasad dan minhum, sebagai bentuk hasad dari kaum Yahudi, wa bughdan lakum, dan kemurkaan terhadap kalian. Kenapa sih Allah memberikan kemuliaan kepada kalian bukan kepada kami? Nah, ini adalah sifat orang-orang hasad. Orang-orang hasad itu capek, Pak, hidup di dunia. Ya, dia capek hidup di dunia. Dan termasuk kadang-kadang sifat orang hasad, orang yang mempunyai sifat liur baungan. Tahu arti liur baungan lah? Seberataan handak. Orang makai kayak ini handak jua. Orang makai kayak ini handak jua. Orang bebini dua, handak jua. Pokoknya liur baungan. Dan liur baungan biasanya dipakai oleh orang Banjar bukan hanya untuk bebinian. Handak bebini dua. Atau handak kepada bini-bini banyak. Melihat binian ini, handak. Melihat binian itu, handak. Tidak. Sebenarnya liur baungan itu adalah sebuah ungkapan menunjukkan kepada semua ingin. Orang kayak ini hendak jua. Orang kayak ini kada melihat apakah itu manfaat untuk dia atau tidak. Apakah itu dibutuhkan olehnya atau tidak. Ini namanya apa? Nah, itu sifat hasad. Yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan kaum musyrik. Ya? Yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan kaum musyrik. Hati-hati. Jadi kaum Yahudi ini kenapa mereka hasad kepada kaum beriman? Mereka mengatakan di dalam diri mereka, kenapa sih kalian yang diberikan kemuliaan bukan kami? Padahal sebenarnya solusinya gampang. Ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka akan bersama Rasulullah menjadi mulia bersama-sama. Kan selesai. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wa min fadlihi alaikum inzalul kitabi ala rasulikum. Dan termasuk karunia Allah terhadap kalian adalah Allah menurunkan Al-Qur'an terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, untuk mensucikan kalian, karena Al-Qur'an adalah jalan yang menunjukkan kepada kebenaran, pedoman, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan ilmu. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Falahul hamdu walahul minnah. Maka hanya pujian hanya milik Allah, dan juga rasa syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, pelajaran jadi tiga pelajaran yang kita bisa ambil pagi ini. Yang pertama yaitu jangan memakai ucapan yang dia sebenarnya baik ucapannya, tapi konotasinya jelek. Entah itu jeleknya dari sisi porno, keji, atau tidak baik. Perkataan yang tidak baik. Adalah ucapan-ucapan, Bapak sendiri pahamlah. Ya, ibu-ibu juga paham bahwasanya ada ucapan yang kalau kita ucapkan sebenarnya dia perkataan yang mubah. Tapi karena orang sudah konotasinya jelek, kesana pasti. Jadi gak boleh. Yang kedua, kalau kita berkata-kata, pelajaran yang kedua yaitu semua hal yang mubah kemudian dilarang. Kenapa? Karena bisa menunjukkan kepada yang haram. Apapun pekerjaannya, asalnya mubah, tetapi kalau menunjukkan kepada yang haram, maka menjadi haram. Ini pelajaran kedua pagi ini. Ya, semua jualan baju halal atau haram? Halal. Tapi ketika menjual baju yang kalau dijual baju tersebut, para wanita akan menutup auratnya sebagian dan membuka auratnya sebagian. Kira-kira halal atau haram? Haram. Ya. Apalagi baju-baju transparan. Subhanallah. Ada suatu hari ulun berkendaraan sorongan. Di depan mau kada mau terlihat perempuan memakai baju transparan yang cuma kelihatan pembalut dadanya saja. Jadi seakan-akan dia telanjang dengan baju itu. Dalam hati ulun, oh, menampayakan pembalut dada dalam sebanjaran sih ditampayakan. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah sekalian, asal bajunya haram, asal bajunya halal, tetapi ketika digunakan untuk sesuatu yang haram, menjadi haram. Apapun itu, sarana yang menuju kepada yang haram, haram. Ya, misalkan mau olah botol, halal atau haram? Halal kan, membuat botol. Tapi ketika botol tersebut kita yakini ataupun kita ketahui digunakan untuk mengisi khamr dan dijual akhirnya khamr tersebut, apa hukum mengolah botol di sini? Haram. Botol yang itu aja, bukan semua botol. Lain botol kecap, lain botol ya, botol sirup, bukan. Tapi botol yang itu saja yang diharam. Maka semua sarana ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, semua sarana yang menuju kepada yang haram, maka sarana tersebut pun haram. Yang ketiga yang kita sudah ambil pelajaran dari ayat tadi adalah bahwa orang Yahudi benci kepada kaum beriman bukan karena menolak ajaran ternyata, tetapi karena apa? Hasad dan dengki. Dan sebelah saya sebutkan tadi bentuk hasad diantaranya apa? Liur baungan. Bujur ini bentuk hasad itu, sedikit-sedikit pengen. Ya. Kecuali dalam perihal ibadah. Dalam perihal ibadah dan menuju akhirat. Taib. Kita ambil ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasakhkan, kami hapus dan kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, sebelum saya baca tafsirannya, saya mengingatkan kembali, setiap kata ayat di dalam Al-Quran menunjukkan kepada dua makna. Kata ayat, ayatun, ya, apa, siapa yang masih ingat? Yang pertama, kauniyah, maksudnya apa kauniyah? Kekuasaan Allah, kebesaran Allah, menciptakan gunung, menciptakan matahari, bulan, langit, bumi, bintang-bintang, antariksa seluruhnya. Ini ayat disebut dengan ayat apa? Kauniyah, ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Ayat yang kedua, maksudnya ayat-ayat yang merupakan firman-firman Allah. Nah, di sini dalam ayat ini 106, manansakh min ayatin. Ya, ayat mana saja yang kami nasakhkan. Nah, ayat di sini maksudnya apa? Apakah tanda kekuasaan yang dihapus oleh Allah atau ayat firman Allah? Firman Allah, ya. Nasakh itu adalah maksudnya berpindah. Ya, catat bagus-bagus. Nasakh itu artinya adalah berpindah. Secara bahasa, secara terminologi syar'i, nasakh artinya adalah memindahkan hukum kepada hukum yang lain. Memindahkan hukum kepada hukum yang lain. Jadi ada hukum asalnya, kemudian dipindahkan kepada hukum yang lain. Itu namanya nasakh. Ya, kalau kita katakan dihapus, bisa juga sebenarnya dihapus dengan diganti dengan yang lain. Itu dia. Tetapi lebih bagus adalah memindahkan hukum dari hukum yang satu kepada hukum yang lain. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di sini, An-naskhu huwa an-naqlu. Naskh adalah memindahkan. Karena kan ayatnya berbunyi, ayat mana saja yang kami nasakhkan. Nah, di situ. Yang kami pindahkan. Fa haqiqatun naskhi naqlul mukallafin min hukmin masyru'in ila hukmin akhar. Hakikat naskh adalah memindahkan orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk beribadah dari satu hukum kepada hukum yang lain. Au ila isqatihi, atau menggugurkan hukum tersebut. Jadi naskh itu ada dua proses. Ini sedikit belajar ilmu usul fikih ya. Karena naskh ini masuk kepada ilmu usul fikih. Naskh. Dalam bahasa Arabnya an-naskhu. Ya. Naskh artinya perpindahan. Secara hukum syar'i, perpindahan dari hukum yang disyariatkan kepada hukum lainnya. Dan naskh mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu memindahkan hukum. Memindahkan hukum. Yang kedua menghapus hukum. ya. Yang kedua, menghapus hukum. Contoh memindahkan hukum adalah ada hadis yang berbunyi bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu, dahulunya makan daging yang dibakar, apapun dagingnya, maka diharuskan berwudu. Jadi makan sate itu dulu hukumnya, setelah makan sate apa? Berwudu. Kemudian akhiru amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berwudu. Dari makan daging bakar. Nah, ini hukum yang terakhir. Berarti hukum sebelumnya adalah berwudu. Karena makan daging bakar. Daging bakar. Ah. Ya. Pokoknya setiap yang terkena api dagingnya tersebut, kalau kita makan dulunya berwudu, kemudian dipindahkan hukumnya menjadi tidak berwudu dari makan daging bakar. Iya, dari jalan Ummu Salamah ada, dari Jabir ada, ya. Ya, ini yang tidak batal. Nah, ada lagi tentang nikah mut'ah, asalnya boleh. Kemudian dia berpindah hukumnya menjadi tidak boleh sampai hari kiamat. Contoh yang lain lagi, ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah, berpindah hukum. Itu namanya nasakh. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya hukum apa? Hukum nasakh, perpindahan hukum. Jadi ada beberapa contoh ini. Ya, ini contoh yang pertama, asalnya makan daging bakar itu berwudu, kemudian dipindahkan jadi tidak berwudu. Wah, kalau berwudu susah kita, Pak. Ya, makan sate wudu. Alhamdulillah. Ya. Taib. Kemudian nikah mut'ah asalnya boleh, kemudian dipindahkan hukumnya menjadi tidak boleh selamanya sampai hari kiamat. Yang ketiga contohnya yang tadi apa? Ziarah kubur. Asalnya tidak boleh menjadi boleh. Dan seterusnya seperti itu. Ada hukumnya yang dihapuskan sama sekali. Penghapusan hukum. Jadi dihapus. Ya. Tidak ada hukumnya sama sekali. Contoh misalkan khamr. Ya, khamr ini masuk hukum nasakh sebenarnya. Asal hukumnya apa? Dia halal. Ya. Boleh orang meminumnya. Baru setelah itu Allah melarang dengan perlahan-perlahan. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian mereka bertanya tentang khamr. Khamr itu ada baiknya, ada buruknya. Buruknya lebih banyak daripada baiknya. Kemudian baru di ayat yang selanjutnya Allah menurunkan khamr itu adalah termasuk perbuatan setan, dijauhilah. Nah, ini contoh penghapusan hukum khamr. Ya, ini juga hukum masuk hukum nasakh khamr. Dan terus banyak seperti itu. Yang jelas itu nasakh, perpindahan hukum. Nah, sebagian orang dari kelompok-kelompok yang menyatakan dirinya sebagai muslim, mereka tidak percaya akan hukum nasakh ini, terutama kaum mazhab zahiri. Ya, tidak percaya terhadap hukum apa? Khamr, hukum nasakh. Kenapa? Mana mungkin ada hukum dihapus-hapus? Ya, mereka tidak percaya terhadap hukum nasakh ini. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan sedikit saja. Wa kana al-yahud yunkiruna an-naskha wa yazumu annahu la yajuz. Dan kaum Yahudi mengingkari hukum nasakh ini. Mereka mengira bahwasanya itu tidak boleh. Wa huwa madhkurun indahum fit Tawrah. Padahal hal itu disebutkan pada mereka di dalam kitab Taurat. Fa inkaruhum lahu kufrun wa hawamah. Maka mengingkari mereka itu adalah sebuah kekafiran dan sebuah hawa nafsu yang murni. Mengingkari, pengingkaran mereka terhadap hukum nasakh itu benar-benar hanya sebuah kekafiran dan hawa nafsu saja. Ya, hawa nafsu saja. Fa akhbarallahu ta'ala an hikmatihi fi nasakh wa annahu ma yunsakh min ayatin aw nunsiha ayat fanunsiha al-ibad fanaziluha min qulubihim na'ti bi khairin minha wa anfa'u lakum aw mithlaha. Artinya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahukan kepada kita semua tentang hikmah dalam nasakh. Memang Allah merubah-rubah hukum, ya. Allah bahkan melupakan hukum tersebut dari hati-hati manusia. Tetapi Allah mendatangkan yang lebih bermanfaat atau yang semisal dengannya. Ya. Fadalla 'ala an-nas 'ala anna an-naskha la yakunu li aqalla maslahatin lakum min al-awwal. Menunjukkan bahwasanya hukum nasakh ini, ya, tidak terjadi untuk maslahat yang lebih minim dari yang pertama, pasti maslahatnya lebih besar. Nah, maka boleh dicatat, nasakh itu terjadi mendatangkan kebaikan yang lebih besar dari hukum yang pertama. Nasakh itu, ya, mendatangkan kebaikan yang lebih besar dari hukum yang pertama. Kenapa demikian? Karena karunia Allah selalu bertambah untuk umat ini sehingga agamanya menjadi mudah. Karena karunia Allah selalu bertambah untuk agama ini sehingga, ya, agamanya menjadi mudah. Jadi dengan adanya nasakh itu Allah memudahkan agama Islam bagi umat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayat yang ke-106, cukup dulu kita. Jadi ayat yang ke-106 berbicara tentang hukum apa? Hukum nasakh. Dan hukum nasakh itu ada dalam Islam karena dia mendatangkan kebaikan yang lebih baik dibandingkan hukum sebelumnya. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ustaz. Mau tanya hukum memegang kemaluan, apakah itu membatalkan wudu atau tidak, dan apakah hukum tentang ini termasuk bagian dari nasakh itu? Iya. Yang pertama tentang hukum kemaluan, batalkan wudu atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Kalau tidak salah riwayat Bukhari. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Di sana ada hadis lain. Kalau tidak salah hadis dari Talq ibn Ali. Talq ibn Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masastu dzakari wa ana fi shalah. Afa anqudul wudu?" Wahai Rasulullah, aku memegang kemaluanku ketika aku sholat. Apakah aku mengerjakan sholat kembali? Batalkah wudhuku? Dan semisalnya. Pertanyaan seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, la innama hiya bid'atun minka. Tidak, sesungguhnya dia adalah bagian dari tubuhmu. Nah, ini dua hadis ini kan bertentangan. Sesungguhnya dia adalah bagian dari tubuhmu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, memegang kemaluan, apakah batal wudunya? Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagai penjelasan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak, sesungguhnya dia adalah seperti kamu memegang hidungmu, sama saja. Kita megang telinga, megang hidung, tidak ada bedanya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Yang satu dengan jelas mengatakan barang siapa yang memegang kemaluannya batal wudunya. Yang satu lagi mengatakan, dan hadisnya dua-duanya sahih. Yang satu lagi mengatakan bahwasanya tidak, dia seperti anggota tubuhmu biasa. Maka jawabannya, wallahu alam, memegang kemaluan ya asal hukumnya tidak batal kecuali yang mengeluarkan syahwat, hawa nafsu. Ya, yang mengeluarkan hawa nafsu seperti mani, madzi baru batal dia. Jadi bukan sekedar memegang ya, maka lalu batal, tidak. Tetapi yang mendatangkan syahwat hawa nafsu itu yang membatalkan. Dan apakah dia termasuk dari hukum nasakh? Tidak. Dia hukum tersendiri dan terjadi perbedaan pendapat, wallahu alam. Dan nasakh ini perlu diingat, harus diketahui sejarahnya. Ya. Salah satu syarat nasakh adalah diketahui sejarah. Mana hukum yang terdahulu, mana hukum yang datang kemudian. Karena kalau seandainya tidak tahu hukum sejarahnya, maka jangan-jangan nanti hukum yang dikira menghapus ternyata hukum itu dahulu daripada yang terhapus. Iya, harus mengetahui sebab-sebab turunnya hadis tersebut, asbabul wurudnya atau asbabun nuzulnya. Jadi mana yang kejadian terdahulu, mana yang kejadian belakangan. Makanya para ulama mengatakan kekuatan hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah ketika beliau sakit keras itu sangat kuat karena tidak kena nasakh. Karena setelah itu beliau meninggal. Ya. Hadis yang beliau keluarkan ketika beliau sakit keras setelah itu beliau meninggal itu kuat. Kenapa? Karena tidak kena nasakh. Nah, dengan takdir Allah, hadis-hadis yang keluar ketika beliau sakit keras itu berkenaan tentang kubur. La'natullah 'alal yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu hadis keluar ketika nabi mau meninggal. Kenapa kuat? Karena tidak masuk nasakh. Kenapa? Karena setelahnya kan nabi meninggal. Kalau nabi masih hidup, kemungkinan ada riwayat lain yang menghapus ini. Nah, itu dia. Makanya mungkin bisa digarisbawahi bahwa setiap hadis yang keluar ya sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sangat kuat karena tidak kemasukan hukum nasakh dia. Tidak kemasukan hukum nasakh. Yang luar biasa lagi itu perkara kubur. Ya. Ini bagi sebagian kaum muslim yang masih menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, salat di sana, baca Quran di sana, berzikir di sana, bahkan kadang-kadang lebih khusyuk berzikir, beribadah di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid-masjid Allah. Heran saya. Ya, jelas-jelas lebih utama dari masjid Allah dibandingkan kuburan-kuburan. Sekeramat apapun kuburan itu, seberkah apapun kuburan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Di dalam suatu hadis kita kan disuruh untuk menselisihi para Yahudi. Anda masih belum jelas, karena di dalam ayat ini ra'ina kan Allah, awalnya kan Allah menurunkan ayat, lalu karena orang-orang Yahud juga memanggil Nabi dengan ra'ina, jadi Allah menyuruh jangan diikutin cara seolah-olah menjelekkan, padahal kita yang memulai, para sahabat atau para kaum muslimin yang pertama memanggil Nabi demikian. Gimana Ustaz maksudnya? Ya, masalahnya bukan gitu Pak. Masalahnya adalah ketika perkataan itu sudah berkonotasi jelek bagi mereka, maka kita jangan mengikutinya lagi, sudah tinggalkan aja. Sama kayak pakaian. Ya. Pakaian asalnya mubah, tetapi ketika pakaian itu khusus untuk orang ini, untuk orang kafir, untuk para penyihir misalkan, maka jangan dijauhi. Jangan dipakai lagi. Ya, seperti itu. Ya, ketika pakaian hitam, betul, pakaian hitam asalnya halal. Pakaian apapun kita boleh memakainya. Tetapi ketika dikhususkan untuk ke kubur ataupun ada orang kematian memakai pakaian hitam, maka dia menjadi haram. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang kafir atau Yahudi. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pengumuman mulai